Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Faqala al-musannif wa hafizahullahu ta'ala wa fi qisatil munafiqin, dan dalam kisah orang-orang munafik dalam hadis Jabir, ya, tatkala ada yang memberikan usulan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan tindakan untuk kepada orang-orang munafik dengan mengatakan ala taqtulahum, wahai Nabi, tidakkah engkau hukum bunuh saja mereka, hukum mati saja mereka, maka Nabi mengatakan la yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Nabi katakan tidak, supaya orang-orang tidaklah membicarakan bahwasanya Muhammad membunuh kawan-kawannya sendiri. Diatkan oleh Al-Bukhari. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempertimbangkan di antara hal yang jadi bahan pertimbangan Nabi untuk tidak melakukan hal ini, padahal mereka orang-orang munafik itu sangat banyak bikin ulah. Ya, tentu sangat banyak mengganggu. Namun di antara faktor yang menghalangi Nabi untuk tidak melakukan eksekusi, tidak menghukum mereka, adalah khawatir citra buruk untuk Islam di mata manusia secara umum dan termasuk di antaranya orang-orang kafir. Supaya tidak jadi pembicaraan orang-orang yang belum masuk Islam, orang-orang kafir, Muhammad membunuh kawan-kawannya sendiri. Kalau kita masuk Islam karena khawatir diperangi, ternyata masuk Islam juga enggak selamat. Masuk Islam juga belum tentu selamat. Maka cita Islam di mata orang kafir satu hal yang Nabi pertimbangkan. Image tentang Islam di mata orang kafir satu hal yang jadi bahan pertimbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, jika satu person atau satu kelompok terkumpul pada diri mereka kebaikan dan kemungkaran, di mana mereka tidak bisa membedakan di antara keduanya, yang terjadi boleh jadi mereka melakukan dua-duanya atau meninggalkan dua-duanya, maka tidak boleh kita langsung berkeputusan untuk melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar, namun perlu ditimbang. Jika unsur ma'ruf itu lebih dominan pada diri mereka, mereka melakukan perbuatan yang ma'ruf sekaligus mungkar. Maka jika unsur ma'ruf itu yang aksar lebih dominan ada pada mereka, maka umira bihi. Maka diperintahkanlah agar ma'ruf tersebut dikerjakan, meskipun ini berdampak adanya kemungkaran yang lebih kecil. Wa in istalzama ma huwa dunahu minal munkar, meskipun berdampak timbulnya kemungkaran yang lebih rendah. Wa lam yunha an munkarin yastalzimu tafitu ma'rufin a'dham minhu, dan tidaklah kemungkaran itu dilarang manakala berkonsekuensi hilangnya kebaikan yang lebih besar. Falyakun nahyu hina idzin min babis sadd an sabilillah. Kalau nahi mungkar itu menyebabkan hilang ma'ruf yang lebih besar, maka perbuatan itu tergolong as-saddu an sabilillah, menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti berupaya untuk menghilangkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya, dan hilangnya perbuatan kebaikan. Ya, maka jika kita melakukan nahi mungkar dan nahi mungkar itu menyebabkan hilangnya ma'ruf yang jauh lebih besar, maka ini adalah sebuah kemungkaran. Karena statusnya adalah as-saddu an sabilillah, menghalangi orang untuk menerima kebaikan, menghalangi orang dari dakwah. Kemudian yang kedua, wa in kana al-munkar aghlab, jika yang kemungkaran yang ada pada orang tersebut itulah yang lebih dominan, yang lebih banyak, maka perlu diingatkan dia dari kemungkaran yang dia lakukan, meskipun berdampak hilangnya ma'ruf yang lebih kecil. Wa yakunu alam bi dzalika al-ma'ruf. Dan memerintahkan kebaikan tersebut yang berdampak kemungkaran yang lebih besar. Manakala yastalzim, berdampak kemungkaran yang lebih besar daripada ma'ruf yang diperintahkan adalah amran bimungkarin. Adalah memerintahkan kemungkaran dan berupaya untuk mewujudkan kemaksiatan kepada Allah, Allah dan Rasulnya. Maka ketika nahi mungkar dilakukan, dan ini akan mewujudkan manfaat, maka ketika ma'ruf itu diperintahkan dan ini bisa dipastikan kemungkinan besar akan membuahkan hasil, atau maaf, jika mungkar itu diingatkan dan ini kemungkinan akan hilang, namun itu berdampak kemudian ma'ruf, kebaikan yang ada pada mereka itu juga ikut hilang, maka nahi mungkar tetap dilaksanakan. Namun jika kemudian demikian juga di sini disampaikan, jika melakukan amar ma'ruf yang itu menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, maka amar ma'ruf ini adalah kemungkaran. Dan ini adalah berarti berupaya untuk menyebarluaskan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian fa in takafa'a al-ma'ruf wal munkar, jika pada diri orang tersebut itu imbang antara yang ma'ruf dengan yang mungkar, 50-50. Ada pada dirinya ma'ruf yang sekelas dengan kemungkaran yang juga sekelas. Yang keduanya berkaitan erat, maka kita tidak perintahkan dua-duanya dan kita tidak larang kedua-duanya. Namun terkadang yang tepat adalah al-amru, memerintahkan kebaikan, dan dalam situ sikon-sikon yang lain yang tepat adalah an-nahyu. Watarotan dan melarang kemungkaran, dan tarotan terkadang la yasluh la amrun wal nahyu, malah bersikap diam, tidak memerintahkan dan tidak melarang, itu yang tepat. Nah, kapan situasi yang menyebabkan kita tidak melakukan amar ma'ruf dan juga tidak melakukan nahi mungkar? Hai sukanal mungkar wal ma'ruf mutalazimain. Ketika orang ini ma'ruf yang ada pada dirinya dan mungkar yang ada pada dirinya itu mutalazimain, bergandengan erat. Jika kita melakukan nahi mungkar, maka sekaligus ma'rufnya hilang. Wadzalika fil umuril muayyanah al-waqi'ah, dan itu hanya terjadi pada kasus-kasus tertentu, al-waqi'ah yang memang real terjadi. Maka ini pembahasan tafsili, pembahasan detail. Maka ada sikon-sikon yang mengharuskan kita melakukan amar ma'ruf, ada sikon-sikon yang mengharuskan kita lebih tepat melakukan nahi mungkar, dan ada sikon-sikon tertentu yang malah jangan amar ma'ruf, jangan nahi mungkar. Diam saja. Ini secara detail, secara tafsil. Wa amma min jihati naw, adapun secara global. Maka kalau hukum global kita katakan ini ada kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini pernyataan global. Kesimpulan global. Ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Ada kemungkaran, maka ada kewajiban nahi mungkar. Ada ma'ruf yang ditinggalkan, maka ada kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf. Ini hukum global. Namun kalau sudah dibawa ke kasus, maka nanti jawabannya beda-beda. Nanti jawabannya itu tidak mesti sesuai dengan hukum global. Maka hukum global itu berbeda dengan hukum kasuistik. Dan kalau untuk kasus, nanti boleh jadi ini yang tepat amar ma'ruf, ini yang tepat nahi mungkar, ini yang tepat diam saja. Yang tepat diam saja, dan enggak usah komentar. Tidak amar ma'ruf, tidak pula nahi mungkar. Namun kalau hukum globalnya disyariatkan, diperintahkan, diwajibkan, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan untuk satu pelaku atau boleh jadi itu person tertentu atau kelompok tertentu, maka ma'ruf yang ada pada kelompok tersebut kita perintahkan dan kita dukung, dan kemungkaran yang ada padanya kita cegah dan kita larang. Maka hal-hal yang terpuji pada dirinya kita puji, kita berikan apresiasi, kita berikan penghargaan. Dan hal-hal yang tercela pada dirinya, maka kita melakukan nahi mungkar, dan yang dalam hal ini bentuknya adalah memberikan celaan. Maka ini dilakukan manakala amar ma'ruf itu la yatadhamman, tidak memuat dampak hilangnya ma'ruf yang lebih besar. Atau manakala amar ma'ruf tersebut tidak menyebabkan timbulnya kemungkaran yang lebih besar. Demikian juga nahi mungkar itu dilakukan manakala nahi mungkar dalam hal ini la yatadhamman, tidak memuat terjadinya, tidak berdampak terjadinya kemungkaran yang lebih besar atau hilangnya ma'ruf yang lebih bernilai. Wa idza istabaha, dan jika bingung, dan jika timbul kerancuan. Maka gimana kalau timbul kerancuan? Ini akan menambah nahi mungkar di sini menimbulkan kemungkaran yang lebih besar atau tidak? Amar ma'ruf di sini akan menyebabkan hilangnya ma'ruf yang lebih penting ataukah tidak? Maka wa idza istabahal amru, jika terjadi kebingungan dan kerancuan, istatsbatal mukmin, maka hendaklah tatabbut. Hendaklah terus berpikir ulang, terus menimbang ulang. Lakukanlah pertimbangan ulang dan pertimbangan ulang, hatta yatabayyana yang lalu haq, sampai jelas manakah tindakan yang tepat. Tidak kemudian ngambil keputusan asal. Namun kalau bimbang, maka ditinjau ulang. Sehingga kesimpulannya, tidak boleh seorang itu melakukan ketaatan illa bi ilmin wa niyyah. Amar ma'ruf nahi mungkar ketaatan. Ini tidak boleh dilakukan kecuali dengan ilmu dan niat. Niat yang benar dan ilmu. Ini akan berbuah kebaikan sebagaimana yang sesuai dengan kaidah. Wa idza tarakaha kana asyan, maka seorang itu tidaklah melakukan ketaatan kecuali manakala jika tak ketaatan tersebut ditinggalkan menyebabkan dia menjadi pelaku maksiat. Fatakul amr al wajib, maka jika manakala amar ma'ruf ketika itu hukumnya wajib, maka meninggalkannya adalah maksiat. Wa fi'lu man nuhya anhu minal amri maksiat. Demikian juga mengerjakan amar ma'ruf yang terlarang. Mengerjakan amar ma'ruf yang terlarang, itu juga maksiat. Fi'lu man nuhya anhu minal amri. Man nuhya anhu minal amri artinya amar ma'ruf yang terlarang. Nah, kok amar ma'ruf yang terlarang ini malah dilakukan? maka melakukan amar ma'ruf yang terlarang adalah juga maksiat. Maka jangan dikira maksiat itu hanya maksiat. Maka amar ma'ruf yang terlarang itu juga maksiat. Wa hadzal babun wasi', dan ini adalah pembahasan yang luas. Wala haula wala quwata illa billah. Maka tidak semua amar ma'ruf itu ma'ruf. Dan tidak semua nahi mungkar itu ma'ruf. Tidak semua nahi mungkar itu taat. Maka ada nahi mungkar yang nilainya taat, dan ada nahi mungkar yang nilainya maksiat. Tidak semua amar ma'ruf itu ma'ruf. Tidak semua amar ma'ruf itu taat. Ada amar ma'ruf yang nilainya taat, dan ada amar ma'ruf yang nilainya maksiat. Tergantung nanti kondisi di lapangan. Nanti kondisi di lapangan itu bagaimana? Orang melakukan nahi mungkar, namun itu berdampak buruk, dan keburukannya itu lebih besar, maka nahi mungkar di sini adalah mungkar. Maka di masjid ada acara kebid'ahan yang itu sudah menjadi memang tradisi, bahkan sudah jadi program kerja. Ya. Maka di masjid tersebut, alhamdulillah kita bisa isi juga dengan kajian-kajian ilmiah. Jika kita kemudian ngerecoki yang ini, malah ditutup semua. Tidak ada kesempatan untuk menghadirkan kajian-kajian ilmiah di tempat tersebut. Maka perbuatan semacam ini tergolong asaddu an fisabilillah. Menghalangi manusia untuk dapat hidayah. Menghalangi manusia untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan tetap aksesnya kajian-kajian tersebut yang ada di masjid ini, maka banyak orang dapat hidayah. Maka kita menyediakan pintu hidayah di sini. Dan itu sarannya cuma kita diam saja, enggak usah komentar dengan hal-hal yang bermasalah di situ. Yang di antara bentuk nahi mungkar yang paling rendah adalah tahrir mungkar dengan hati, dengan tidak setuju. Dan menjauhinya sebisa mungkin, meminimalisirnya sebisa mungkin. Maka nahi mungkar dalam satu kondisi yang tidak tepat tadi dikatakan sotun anzabillah, menjadi penghalang hidayah. Nahi mungkar yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan sasaran itu menjadi penghalang hidayah. Wa min hadzal bab, maka termasuk dalam hal ini adalah sikap diamnya Nabi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang yang semisalnya yang merupakan gembong-gembong kemunafikan dan kemaksiatan. Dikarenakan Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya pendukung-pendukung. Punya orang-orang yang fanatik. Yang sebagian orang-orang yang fanatik tersebut seorang mukmin yang memang tulus keimanannya. Kenapa dia fanatik dengan Abdullah bin Ubay bin Salul? Dan dia tidak akan rela jika ini diganggu. Karena ya, sifat dasar manusia, fanatisme, kesukuan. Ini masih punya hubungan darah. Ini keluarga saya. Kan? Masih keluarga. Boleh kalau orang lain silakan. Ini keluarga saya. Oh jangan. Maka dia punya pendukung-pendukung. Yaitu siapa pendukungnya di sini? Sukunya. Pendukung Abdullah bin Ubay bin Salul itu pendukungnya. Dan pendukung-pendukungnya itu sebagiannya adalah bukan orang-orang munafik. Orang beriman yang tulus keimanannya. Namun, sifat dasar manusia fanatik dengan keluarganya tidak bisa hilang. Dan ini maksiat. Ini pun sebenarnya ya tidak islami, namun itu manusiawi. Kan? Ini keluarga, kemudian keluarganya diganggu, tersinggung. Gitu. Ya, meskipun sebenarnya ngerti ini juga salah, namun gimana ya? Masalah psikologi. Ya. Adil itu berat. Rela keadilan ditegakkan pada siapapun, keluarga saya ataukah bukan, itu satu hal yang tidak ringan. Sebagian sahabat yang tulus keimanannya murni, mereka bukan orang munafik. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu dilecehkan, mereka marah. Dan itu tidak merusak keimanan mereka karena ini maksiat. Maksiat. Yaitu fanatisme kesukuan. Fanatisme keluarga. Maka faizalatu mungkari, maka menghilangkan kemungkaran Abdullah bin Ubay bin Salul. Dengan membunuhnya misalnya. Binau'in min uqubati bin iqabi, dengan memberikan satu macam hukuman, itu akan berdampak hilangnya ma'ruf yang lebih besar. Yaitu bighadabi qaumi. Sukunya, keluarganya akan marah. Wahamiyah, dan timbul fanatisme. Akan timbul fanatisme dari keluarga besarnya. Ketika Nabi dalam khutbahnya menyindir secara tidak langsung Abdullah bin Ubay bin Salul, ada sebagian orang yang menyakiti keluargaku. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul, saya enggak ingat dia dari Aus atau dari Khazraj. Siapa yang ingat? Dari Khazraj. Maka pimpinan kabilah Aus mengatakan, wahai Nabi, kami siap untuk membereskannya. Yang dari Aus itu ngomong demikian. Kami siap untuk membereskannya. Dan orang ngerti, ini yang dimaksud Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka kepala suku Khazraj, dan dia mu'min, marah, naik, berdiri dan marah. Siapa yang mau mengganggu dia, langkai mayatku. Gitulah bahasa kasarnya. Siapa yang mau mengganggu dia, langkai mayatku. Maka ini, dia ada seorang mukmin. Jadi tidak diragukan keimanannya. Dan Nabi puji keimanannya. Namun fanatisme. Kecintaan keluarga. Ini baru padahal tahapan wacana coba. Nabi belum. Nabi tidak kemudian ngasih keputusan, baru mengeluarkan wacana. Itu sudah ditanggapi serius. Marah. Tidak sampai berdiri. Dan mengatakan, kami siap memberikan pembelaan. Siapa yang mau mengganggunya. Maka memaksakan diri untuk membereskan Abdul bin Ubay bin Salul, ini satu hal yang situasi sangat tidak memungkinkan. Jika itu demikian keadaan para sahabat. Maka gimana dengan keadaan orang-orang yang lain? Fanatik keluarga itu tidak bisa hilang dari mereka para sahabat. Maka gimana dengan orang-orang lain? Ini anaknya, itu ponakannya. Ya adil-adil untuk orang lain. Untuk ponakannya, untuk ini. Nah karena itu, maka anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu namanya Abdullah juga, dia seorang mukmin. Ketika dia mendengar isu kalau Nabi mau memberikan hukuman bunuh kepada, terdengar isu Nabi akan memberikan hukuman mati kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, maka dia menghadap Nabi. Wahai Nabi, terdengar isu, sampai berita kepada aku, bahasanya engkau ingin melakukan tindakan kepada ayahku. Maka jika memang isu itu betul, berita itu betul, tolong perintahkan aku yang melakukannya. Jadikan aku sebagai eksekutornya. Jangan orang lain. Jika orang lain yang kau perintahkan, aku marah. Aku tidak bisa melihat orang yang membunuh ayahku. Kan aku habisi dia. Jika kau perintahkan orang lain, aku tahu orangnya, aku tidak bisa. Akan ku habisi orang itu. Maka kalau betul berita itu, perintahkan aku saja. Aku yang akan jadi eksekutornya. Itu malah tidak masalah. Kalau menjadi eksekutornya tidak masalah. Orang lain yang ku perintahkan, masalah besar untukku. Apa? Kecintaan keluarga. Fanatisme. Tidak bisa. Ini tidak bisa karena ini fanatisme. Ini ayah saya, keluargaku dihabis orang itu. Oh, tidak bisa. Nyawa dibalas nyawa. Dan beliau seorang mukmin. Dan ini seorang mukmin yang tidak tercela keimanannya. Namun dia tersinggung seandainya ayahnya dieksekuti oleh orang lain. Maka akan ghadab kaumihi. Kemarahan kaumnya akan timbul fanatisme, hamiyah, jahiliyah. Kemudian orang pun, manusia itu orang kafir, akan nufuh. Akan jauh dari Islam. Menjauh dari Islam ketika mereka mendengar Muhammad menghabisi, membunuh orang-orang yang menurut orang luar, orang kafir, ini sahabat-sahabatnya. Meskipun menurut kaum muslimin, orang munafik itu musuh dan bukan sahabat. Nabi. Mohon penilaian orang luar akan menilai, ini adalah sahabatnya Muhammad. Itu pun dibunuh. Maka ini merusak citra Islam. Wajima'u dzalika inti dari masalah ini, dakhilun fil qaidatil ammah, masuk dalam satu kaidah yang bersifat umum. Jika terjadi pertentangan antara maslahat dan mafasid, maslahat dan mafsadah, kebaikan dan keburukan, atau terjadi desaan, ya harus dipilih salah satu. Fa innahu yajibu tarjihu rajih. Maka wajib untuk menguatkan mana yang lebih dominan. Jika dalam perkara-perkara yang terjadi di sana, pertentangan antara maslahat dan mafsadah. Jika atau ta'aradat istihamat artinya berdesaan. Berdesaan ini artinya harus dipilih salah satu. Ini ada dua yang maju. Pilih, harus pilih. Namun yang boleh masuk cuma satu. Ya, maka pilih. Maka harus dipilih salah satu, yaitu yang mana yang lebih dominan. Atau terjadi pertentangan antara maslahat dan mafsadah. Fa'inal amra wa nahya kana amar ma'ruf wa nahya munkar. Jika berdampak terjadinya maslahat dan tercegahnya keburukan, maka perlu dilihat faktor yang muarid yang melawan. Faktor yang melawan dari atau faktor kebalikan dari atau dampak dari amar ma'ruf nahya munkar tersebut. Maka jika dampaknya adalah hilangnya maslahat atau terwujudnya mafsadah yang lebih besar, maka amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam hal ini tidak diperintahkan. Bahkan hukumnya haram jika ternyata mafsadahnya lebih banyak daripada maslahatnya. Namun catatan penting dalam hal ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitabnya Al-Istiqomah. Lakin takdirul lain i'tibar maqadir masalih wal mafasid wa bi mizan syariah. Namun telah ukur untuk menimbang mana maslahat dan mafsadah, itu ada timbangannya syariat. Timbangannya syariat dan bukan timbangannya perasaan. Ya, dan dibesar-besarkan satu yang tidak besar. Jika kecil-kecilkan satu yang sebenarnya besar. Atau bahasa lainnya, pertimbangannya adalah pertimbangan objektif. Mana yang memang betul lebih besar. Maka fama taqaddahul al insan, maka jika seorang itu mampu untuk mengikuti nas, maka dia tidak boleh berpaling dengannya. Maka nasnya apa? Lakukanlah amar ma'ruf munkar. Kalau selama itu bisa dikerjakan, kerjakan. Wa illa, namun jika tidak memungkinkan kita untuk sejalan dengan teks dalil istihada ra'yah, maka hendaknya seorang itu beristihad untuk mengetahui asbah wa nadha'ir, mana yang serupa dan mana yang mirip. Ini kalau semacam ini mirip dengan kasus ini ataukah tidak? Di kasus ini, ya, apakah ini mirip dengan tindakan Nabi tidak membunuh orang munafik? Mirip enggak? Agak-agak mirip tidak? Ya, kalau mirip maka diserupakan dengan yang mirip tersebut. Waqala anta uzun nusus, dan namun waqala namun sangat jarang dan sedikit ta'uzun nusus min ayakuna khabiran biha. nas itu satu hal yang sulit atau tidak mungkin dilaksanakan oleh man yakunu khabiran biha, orang yang mengetahuinya dan mengetahui kandungan hukum yang ada di dalamnya. Ya, namun orang itu tidak akan bisa dan sangatlah langka adanya nas yang tidak bisa dilaksanakan bagi orang yang mengetahui nas tersebut dan kandungan hukumnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.